Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya Firman di podcast Do You See What I See. Ini mungkin cerita ketiga tentang hal-hal yang saya alami yang bersinggungan gitu dengan dunia yang tidak masuk akal, dunia mistis lah, semacam itu. Jadi saya menceritakan ini coba mundur kurang lebih 20 tahun yang lalu mungkin ya. 20 tahun lebih lah, pokoknya pada saat kejadian ini, soalnya saya masih kecil ya, SD kalau gak salah. Jadi SD itu saya tinggal sama almarhum nenek saya gitu ya, di sebuah desa di pinggiran pesisir pantai utara di daerah Kabupaten Subang. Cerita ini, jadi saya coba ceritakan dulu. Jadi saya tinggal itu di pinggir pantai, di mana banyak sekali tumbuhan-tumbuhan bakau. Terus ya, permainan saya pada saat itu ya gak jauh dari berenang, sampai badan ini ya menghitam gitu. Kalau gak berenang, kita cari semacam, namanya itu binatang kecil yang capitnya itu besar sebelah gitu, namanya yingking. Jadi sekolahnya itu benar-benar di pesisir pantai aja, banyak pohon bakau gitu. Pada saat saya jam istirahat sebelum asar, jadi ya namanya juga anak kecil, istirahat ya kita main-main ke pinggir sungai gitu, nyari-nyari kepiting. Dan di pinggir sungai itu ada rumah yang sudah amat tua gitu. Dindingnya itu setengah bata dan setengahnya itu dari anyaman bambu, seperti itu. Dan di situ tuh ada tinggal seorang nenek yang keluarganya itu saya nggak tahu gitu, tapi nggak pernah ditengokin sama keluarganya nenek itu, kasihan sekali. Saya biasa main ke sana, ke rumah itu sama teman-teman saya pada saat itu bertiga kalau nggak salah, saya main ke sana, suka diberinya minum kami. Dan nenek itu kalau kita hadir dia seneng gitu, walaupun saya sama orang tua saya sudah dilarang, kamu jangan main ke rumah orang yang kamu gak kenal, istilahnya tuh ya pokoknya diajarin jangan masuk ke orang rumah yang gak kenal, diajak sama orang, jangan mau ya, diajarkan seperti itulah sama orang tua saya pada saat itu. Ya tapi karena namanya anak kecil, mungkin pada saat itu saya bandel, tetap aja main ke situ. Dan si neneknya itu sangat welcome sekali sama kita. Di halamannya itu ada pelataran yang kalau ketika air pasang itu dia tergenang sedikit gitu. Dan di sana itu jadi habitatnya kepiting-kepiting kecil yang si capitnya itu warna-warni. Dan kami seneng aja nyari kepiting tersebut gitu. Walaupun sempat beberapa kali tangan itu di capitnya kena berdarah, ya nggak pernah ada kapok-kapoknya, namanya juga anak kecil. Singkat cerita sudah selesai dari sana, kita pulang, pulang terus ke rumah lah saya pada saat itu. Pada saat itu naik sepeda kurang lebih 3 kiloan lah saya naik sepeda itu, tapi nggak berasa lah sama teman-teman kan jalannya, jadi nggak berasa. Ngobrol-ngobrol-ngobrol nggak tahu udah sampai rumah aja, biasanya udah sampai rumah nggak berasa walaupun jauh. Nah, di tengah perjalanan itu saya mampir di rumah adeknya nenek saya untuk minta minum. Dan adiknya nenek saya itu pada saat itu bilang, panggilan sayang saya waktu kecil itu adalah Jang. Jadi bilang gini, Jang, tadi ulin di mana, katanya, bilangnya begitu. Tadi main dari mana, nanya begitu kalau pakai bahasa Indonesia. Di ini di rumahnya Ma Aweng, saya bilang gitu. Ma Aweng itu ya nama nenek yang saya sering datang itu, namanya Ma Aweng. Terus kata adanya nenek saya itu, aduh katanya, jangan sering-sering kesana katanya gitu. Emang kenapa, saya bilang, emang kunaon pak, saya bilang tuh. Ah, sana loba juri gena rumahnya tuh. Jadi bilang itu banyak hantunya rumahnya katanya. Gitu. Terus dia bilang tuh karena dia mungkin bisa ngelihat atau apa gitu, bisa merasakan ya. Ayeuna ge aya nu nuturkeun katanya, sekarang juga ada yang ngikutin. Wah, saya pada saat itu ya takut gitu kan, takut, oh gimana tuh, usir-usir, saya bilang gitu ya. Akhirnya Anggis kiku empat katanya, diusir lah sana, sana tong nuturkeun keturunan orang mah, jangan ngikutin ke keturunan kita gitu. Saya gak tahu pada saat itu sosoknya apa, tapi gak diceritakan sama adeknya nenek saya tersebut. Lanjutlah saya perjalanan pulang. Dan udah sampai rumah, badan saya itu tiba-tiba demam, demam tinggi, dikasih minum obat gitu. Karena capek saya posisi tidur, dan pada saat itu saya ingat betul itu belum tidur pulas gitu. Jadi saya tuh tidurnya itu kan di pinggir ya gitu. Jadi tangan saya itu kan keluar dari kasur gitu ya. Tangan saya itu keluar dari kasur, dan itu betul-betul saya belum mimpi. Bukan mimpi, saya itu benar-benar bukan mimpi. Saya ingat betul itu bukan mimpi. Jadi pada saat saya tertidur itu, saya dengar dari luar jendela itu, dan saya dengar ada cewek nangis. Nangis itu sedih-sedih banget. Gimana aja kalau cewek nangis sedih itu. Sedih banget. Tangisannya itu sedih banget. Pada situ saya masih kecil. Siapa malam-malam menangis itu? Itu pertama kali saya dengar kuntilanak nangis. saya masih belum ngeh itu kuntilanak. Sampai akhirnya nenek saya bangun dan mendengar hal yang sama. Akhirnya saya dibaca-bacain doa saya itu. Dibaca-bacain doa sama nenek saya biar si kuntilanak yang benar-benar di depan jendela itu, tapi sosoknya nggak kelihatan ya, karena saya dari dulu juga nggak dikasih lihat yang seperti itu ya, alhamdulillah. Dan seiring nenek saya bacain doa, dan itu betul, saya itu benar-benar dirangkul sama nenek saya, dibawa ke pojok, astagfirullahaladzim, dibacain-bacain doa apa gitu, terus si jendelanya itu tuh disiram air doa itu sama nenek saya, akhirnya tangisan tersebut hilang gitu. Setelah saya itu, nenek saya langsung nanya, bukan langsung nanya, jadi langsung bilang begini, pakai bahasa Sunda, tuh kan katanya, matakna laman di bejaan ku kolot teh nurut. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti ini, tuh makanya kalau dibilangin sama orang tua itu nurut. Tadi main dari mana? Saya bilang gitu. Dia bilang itu. Saya jawablah, dari rumahnya Mak Aweng neangan kepiting, nyari kepiting-kepiting kecil, saya bilang gitu. Soalnya tak, akhirnya kan ada yang ngikutin, kata nenek saya itu kan. Iya, enggak lagi, saya bilang tuh gitu, enggak lagi. Jadi memang sosok yang dibilang adeknya nenek saya itu ya masih ngikutin rupanya sampai saya pulang ke rumah gitu. Akhirnya sampai setelah cerita itu saya tidur lagi. Setelah itu saya tidur lagi dan gak ada kejadian sampai ke esok paginya gitu. Setelah 1 atau 2 tahun, jadi loncatnya jauh banget ini cerita, jadi 2 tahun setelah itu saya sudah mulai agak mengerti. Saya mulai mendengar cerita-cerita gosip lah gitu, bahwasannya si nenek tersebut pernah numbalin salah satu cucunya untuk pesugihan. Makanya saya sangat dilarang kalau jamaah sama orang tua saya itu untuk datang ke rumah orang, nerima makanan minuman dari orang. Itu siapa tahu itu adalah untuk media kamu itu ditumbalkan, katanya gitu. Dan cerita tersebut itu sudah menjadi rahasia umum gitu, semua orang itu tahu bahwa entah benar atau tidak, memang kalau mudah-mudahan tidak toh. Jadi jangan sampai jadi fitnah, karena mungkin ya udah meninggal juga yang bersangkutannya sekarang, dan orang-orang sekampung itu tahu bahwa ya itu suka numbal-numbalin gitu. Soalnya setiap ada orang yang setelah dari sana meninggal gitu. Itu juga menurut nenek saya ya, itu kuntilanak membawa kamu, katanya. Mau dibawa. Gitu. Nah, itu kejadian saya pada saat masih SD. Jadi memang alangkah baiknya kita, pelajaran yang saya dapatkan ya, kita nurut aja sama orang tua, karena orang tua lebih tahu gitu. Menurut saya sih itu sangat serem ya, karena jelas banget itu saya dengar kuntilanak nangis itu di depan jendela. Dan semua ya nenek saya juga sampai bangun kedengeran suara itu ya, langsung peluk saya, terus baca-bacain doa gitu, udah langsung akhirnya pergi si kuntilanaknya itu. Ya, sekian cerita dari saya. Ada beberapa kejadian lagi memang yang akan saya ceritakan pada saat saya masih kecil, tapi ya memang masih agak keinget-inget terus kejadiannya itu di kepala saya gitu. Sampai ketemu di podcast Do You See What I See selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.